Mitra Bisnis Kwikiandi menyebutkan, hingga saat ini ada beberapa skenario yang berkembang terkait beban bunga obligasi reka perbankan yang harus ditanggung oleh APBN. Ada skenario yang menyebutkan besarnya mencapai 1.030 triliun, namun ada juga yang menyebutkan angka 14.000 triliun rupiah. Kwikiandi menambahkan, hingga saat ini tidak jelas mana skenario yang berjalan mengingat saat Wapres Budiono menjabat sebagai Menteri Keuangan, sempat muncul kesepakatan antara pemerintah dan DPR untuk mereprofiling beban bunga itu agar bisa selesai dalam tempo 8 tahun yang pada kenyataannya tidak seperti itu. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan Kwikiandi. Baik Pak Kwik, kemarin Bapak telah mengungkapkan jika saat ini pemerintah menghentikan pembayaran bunga obligasi rekap, maka akan timbul persoalan. Nah, seperti apa resiko dari persoalan itu bagi pemerintah, Pak? Risikonya kalau mengingkari, ya namanya jelek dong. Dan risikonya nanti lain kali kalau pemerintah mau mengambil tindakan apa-apa nggak dipercaya. Mengatasi problem nggak bisa lagi, tidak punya kemampuan. Nah, bank itu sebelum dijual, bank itu kan masih milik pemerintah. Tetapi bank yang milik pemerintah punya tagihan kepada pemerintah. Nah, bank itu dijual kepada swasta dengan harga murah, karena katanya masih krisis. Jadi banyak orang yang membeli bank dengan harga sangat murah, tapi begitu bank terbeli, bank itu mempunyai tagihan kepada pemerintah dalam jumlah yang besar, obligasi rekap. Jadi dari situ kelihatan konyolnya seperti apa gitu. Nah, di situ saya ceritakan ketika salah satu bank yang sangat besar akan dijual, itu saya menentang keras dengan menunjukkan ini bagaimana, karena bank ini punya tagihan dijual kepada swasta, termasuk tagihannya dijual sekalian gitu kan, karena itu melekat pada bank. Nah, itulah yang sekarang digugat oleh teman-teman ini. Atau fungsi saya cuma memberi penjelasan seperti yang saya ceritakan, duduk perkaranya bagaimana gitu. Jadi hingga saat ini beban bunga itu tetap harus dibayarkan pemerintah kepada perbankan swasta itu ya Pak Kwik? Iya betul. Oh, tidak cuma kepada bank-bank, karena banyak bank yang sudah menjual, itu kan surat utang. Obligasi itu kan bisa diperdagangkan. Dan itu dijual yang punya ya orang-orang pribadi, investor itu. Dia membayar kepada bank nilai nominalnya atau kursnya berapa, tergantung tingkat bunganya. Kalau tingkat bunga sekarang 8% misalnya, di situ 12%, ya harganya naik dong. Nah itu dengan harga yang lebih tinggi dari 100% dijual. Bank dapat uang tunai, yang menjadi penagih bukan bank, yang menjadi penagih orang-orang yang beli itu, investor, banyak investor asing. Demikian Kwikiandi, Beni Rahmadi, Pas FM.